بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في جمع المذكر السالم. وفي المبحث الأخير أخذنا بعض الملحقات بجمع المذكر الثاني مثل الأرضون وسنون، وزيادة البيان عن باب سنين. باب سنين، ما ضابطه؟ ضابط باب سنين أحمد. اسم الذاتين فتامه وأوضع لها هاء مكسر. نعم، أحسنت. كل اسم ثلاثي حذف لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر. نعم، خرج من قوله حذف لامه مثل ماذا؟ مما حذف عين أو فاء. عنده، نعم، عنده أصله ويدن، نعم ويدن. وقالوا وعوض عنها هاء التأنيث، خرج منه ماذا؟ عندك بس عين، أبونا وأخونا، لماذا؟ لعدم العوض. طيب، ما في العوض في هذين الاسمين؟ لأن أب أصله ماذا؟ ها؟ أب أصله ها أبابون. طيب، أبابون وحذف الواو وليس فيه تعويض. نعم، وأيضا أخذنا أمس تنبيه على جمع الأرض. نعم، لأن ما قيل في جمع الأرض أنه أراضي هذا خطأ. نعم، هذا تنبيه طيب، لأن العامة يقولون ذلك، الأرض جمعها أراضي، وصحيح جمعها ماذا؟ أراضون. نعم، بالفتح أراضون. طيب، الآن ندخل في بنون. ومما حمل على جمع المذكر السالم في الإعراب بنون. اقرأ أبو عمر. تعليق على بنون. حفظه الله تعالى جمع ابنين وأصل ابنين. قال حفظه الله تعالى بنون جمع ابن، وأصل ابن بنون، حذفت لامه وعوض عنها الهمزة. طيب، أصله بنون، نعم، حذفت واو، يا حذفت واو وعوض عنها الهمزة ابن. وجمعه هذا الجمع شاذ، والمراد بالشاذ هنا ماذا فايز؟ هل نقول أن الشاذ خطأ أو لا يستعمل أو ماذا؟ ها، مخالفة القياس. نعم، المراد Bishad huna mukhalafatul qiyas wa in kana na masyhuran fil istimal. Istimal na banun masyhur. Walakin syad li mukhalafatihi al qiyas. Li'annahu laisa min babi sana. Li'anna al mu'awwad fihi hamzatul wasli la ha'u ta'nif. Ini alasannya. Kenapa kok dikatakan syad menyelisih qiyas? Karena yang digantikan itu apa? Adalah hamzat wasl. Bukan apa? Bukan ha'u ta'nif. Jadi nam yang dijadikan sebagai pengganti untuk wawu yang dihilangkan itu hamzah wasl di awal, bukan ha'u ta'nif. Padahal dhabit untuk bab sana apa? Wa'awin du'anha ha'u ta'nif. Wala'ala qasda syarihi min dhikri hadhil kalimah al-isyaratu ila annaha khalafat bab sinin. Taib. Ya, kemungkinan tujuan dari syarih menyebutkan kata-kata ini, yaitu kalimah banun ini, nah, untuk apa? Mengisyaratkan bahwasannya dia menyelisih bab sinin. Taim bersama dengan apa? Ma'annaha laisat minal anwa'il arba'ah. Laisat termasuk bukan termasuk jenis apa dari empat perkara yang disebutkan di depan. Nah, jadi apa mulhaqat fi jam'il mudzakkar salim. Nah, kita lewati ada empat jenis. Nah, dan masuknya banun dalam apa? Jumuk taksir. Bukan bab-bab na'am sinin. Tapi bab sinin dimasukkan dalam tayyib, diikutkan saja dia banun. Tapi tidak apa masuk dalam bab sinin. Wa qiyasu jam'i ibnin jam'i salamatin ibnun. Nah, karena ibnun harusnya kalau mau dijadikan jamak salamah, yaitu jamak mudzakkar salim, menjadi ibnun. Tapi di sini malah hamzahnya dibuang. Kama yuqalu fi tathniyah ibnani. Kalau tathniyah sesuai dengan kias, ibnun menjadi ibnani. Walakin khalafa tashihuhu tathniyatah. Akan tetapi nam jamak tashihnya menyelisihi tasniyahnya. Jadi tashihuh maksudnya jamak mudzakkar salimnya. Li'illatin tasrifiyah addat ila hadfil hamzah. Dikarenakan apa? Illah secara sharaf yang apa? Yang mengakibatkan pembuangan hamzah. Harusnya ibnun menjadi banun. Ini alasannya. Kila dan dikatakan juga tentang alasannya, hiya khifatut tathniyah wa thiqalul jam'i. Alasannya kenapa kalau tathniyah kok sesuai kias ibnani, tapi kenapa kalau jamak mudzakkar salim tidak dikatakan ibnun, malah hamzahnya dibuang menjadi banun? Karena apa? Tathniyah ringan sedangkan jamak berat. Wakilah ghairi dzalik, dan dikatakan nah, dalam pendapat-pendapat yang ada selain yang disebutkan ini. Yang jelas ikhwan fillah, banun ikut dalam apa? Mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Dan dia menyelisih bab sinin. Baik, dan bentuk jamak dengan banun ini sebenarnya syadz karena menyelisih qiyas. Cuma apa itu yang dipakai? Tanbihun makana min babi sanah. Maftuhul fa. Kusirat fa'uhu fil jam'i nahwu sinin. Waqat tundam haka Ibn Malik sunun bindam. Tanbih khanifillah yang masuk dalam bab sanah, yaitu fa'nya di fathah. Maksudnya fa' kalimah dalam kata sanah berarti apa? Sinnya. Tayyib. Kusirat fa'uhu fil jam'i. Kalau asalnya na'am fa' kalimahnya itu fathah, maka apa? Ketika dibentuk dengan jamak di kasrah, sanah menjadi apa? Sinun dan sinin. Taib. Waqat tundam dan terkadang dindommah menjadi apa? Sunun, sebagaimana dihikayatkan oleh Ibn Malik. Wa makana maksur alfa lam yughayyar fil jam'i 'ala al-afsah. Kalau asalnya sudah haba maksur, sudah haba di kasrah fa-nya, maka tidak diubah secara na'am menurut apa bacaan yang fasih. Ka'idhah menjadi apa? Idzin. Izzah menjadi izin. Waqad tundam bikillah, dan terkadang di dhammah menjadi apa? Undun dan uzun, tapi ini sedikit. Dan yang fasih jelas dalam Al-Qur'an khanifillah datang dalam apa? Bentuk idzin, alladzina ja'alul Qur'ana idzin, di kasrah. Anil yamin wa anil shimali izin. Haka sagani uzin bidham. Fama kana matmum al fa fa fihi wajhan al kasr wa dham. Yang fa-nya di dhammah maka ada dua wajah. Bisa maksi di kasrah, bisa di dhammah. Nahu nam thubah menjadi thubin atau apa? Hah? Thibin. Thubin atau thibin. Nah, taim. Kulah menjadi kulin atau kilin. Tapi ini faidah lugawiyah dari asal apa? Kaidah dalam bab sanah. Taim. Dan memang ikhwan fillah, kalau kita terkadang baca ta'liq secara keseluruhan, nah, taim, tingkat kesulitannya jauh dibandingkan dengan apa? Syarahnya. Nah, karena memang untuk ta'liq, nah, fawaid-fawaid yang dikumpulkan oleh Syekh Hafidzahullah Ta'ala sebagai tambahan, terkadang fawaid lughawiyah, terkadang na'am ta'lilat, ta'lil yang dibawakan oleh para na'am pensyarah yang lain. Cuman yang antum konsentrasi untuk memahami syarahnya, syarah pokok dari Ibnu Hisham. Kalau sekedar syarah pokok, insyaallah na'am mudah, wa'alaikumsalam, mudah. Dan apa yang disebutkan dalam hasyiah itu sebagai tambahan. Nah, sebagai tambahan, kalau di sana ada tanbih bagus, diingat-ingat, dikasih tanda. Qala wa kadzalika illiyun wa ma asbahahu mimma summiya bihi minal jumu'. Demikian pula ba'illiyun. Dan yang semisalnya dari apa? Dari hal-hal yang dinamakan dengan penamaan tapi datang dalam bentuk jamak mudzakkar salim. Iliyun kan nama untuk apa? A'lal jannah. Tayyib. Ala tara anna iliyun fil asli jama'un li'iliyin. Fanukila anda nikal makna wa summiya bihi a'lal jannah. Jelas ini. Tayyib. Illi bikasril ain wal lami ma'a tasydidil lam wal ya minal ulu. Illiyin na'am dari ulu. Wakila ismun lil jannah. Wakila saqul arsyil yumna. Wa qala Zamakhsyari 'alamun li diwanil khair alladhi tuwina fihi kullu ma 'amilatul malaikah wa sulaha'u. Nah, ma'amilatul malaikatu wa sulaha'ut thaqalain. Naam. Tayyib, tapi jelas apa yang disebutkan Ibnu Hisham dalam syarah itu enam yang paling kuat, bahwasanya illiyun summiya bihi a'lal jannah. Naam. Ada pun perkataan Zamakhsyari ini dan perkataan yang lain mengatakan itu saqul arsyil yumna. Naam. Itu butuh apa? Butuh dalil. Nah, wa uriba hadza al-i'rab. Qala rahimahullah wa uriba hadza al-i'rab nadharan ila asli. Nah. Baik. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi tafsiri bada an dzakara al-aqwal fi 'illiyyin wadh-dhahiru anna 'illiyyin ma'khudun min al-'ulu wa kullama 'ala shay'in wartafa'a 'azma wattasa' wa li hadza qala mu'azziman amrah mufakhhiman sya'nah wa ma adraka ma 'illiyyun. Tayyib. Ibnu Katsir mengatakan setelah menyebutkan akwal yang ada pada masalah ini tentang illiyin, dohirnya adalah illiyun diambil dari ulu, tinggi. Nah, tayyib. Dan apa saja setiap apa semakin tinggi, semakin naik, semakin agung. Tayyib. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai bentuk pengagungan perkara itu. Wa ma adraka ma illiyun. Tayyib. Mu'adziman amrah apa irabnya? Qala mu'adziman amrah. Indaka Abdullah. Wa li hadza qala mu'adziman amrah. Isim hal. Dan dia isim apa? Isim fa'il. Ya'malu amalan fi'il. Nah, wa amrah berarti apa? Maf'ulun bi. Mu'anziman amrah. Jadi mu'anziman hal. Jadi dhamir mustatir huwa pada qala. Tayyib. Dan illiyun akhanifillah i'rab dengan i'rab ini yaitu i'rab jamak mudzakkar salim nadharan ila aslihi qala Allah taala kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun. Tayyib. Yaitu nah dikatakan Ibnu Katsir rahimahullahu taala na'am kullama ala syai' wardafa'a anduma wattasa' sesuatu yang agung, yang tinggi. Tayyib. Masuk juga berarti dalam cakupan iliyun ya, alal jannah. Ikra al-iram. Man, Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla harfu rad'in wa ويجوز أن يكون بمعنى حقا إلا حرف توكيد ينسب الاسم ويرفع الخبر كتاب اسم إلا منصوب وعلامة نصبه الفتحة وكتاب مضاف والأبرار مضاف إليه مجرور بالمضاف لفي اللام مزحلقة في حرف الجر عليين مجرور بفي وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. نعم itu syahidnya. Lafi illiyin. Illiyin di sini apa? Isim majrur bifi wa alamatu jarihi alya. Li'annahu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Wal jaru wa majruru mutalliqan bi mahdhufi khabar inna wa ma al waw atifa wa ma ismu istifham yufidu tadkhima fi mahalli raf'in mubtada'un. Adra fi'l madhi wa fa'iluhu dhamir mustatir tadbiruhu huwa wal kaf dhamir muttasil fi ma'na nasb maf'ul bi awwal ma illiyun ma ismu istifham fi mahalli raf'in mubtada wa illiyun khabar ma marfu'un wa alamatu raf'ihi al waw li annahu mulhaqun bi jam'in min mudakkar salim wa jumlatu ma illiyun fi mahalli nasb maf'ul sani li adra wa jumlatu adraka fi mahalli raf'il khabar ma. Naam. Tayyib. Inna kitabal amrari la fi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyyun. Perhatikan pada yang akhir ini. Wa ma adraka ma 'illiyyun. Naam. Wa ma adraka ma 'illiyyun. Berarti ma di sini ma istifhamiyah isim berarti. Fi mahalli raf'in apa? Mubtada. Kemudian jumlah apa? Adraka ma'illiyun. Ini apa? Jumlah adraka ma'illiyun fi mahalli raf'in khabar ma. Nah. Kemudian adra ikhwani fillah fi'il madhi yang butuh apa? Dua maf'ul. Nah. Di sini apa? Dhamir kaf dengan apa? Ma'illiyun. Tayyib. Ma'illiyun. Iqra faidah. Faidatul al-aktsaru qidra ta'diyatuhu liwahidin bil ba'. Naqad da'aitu bi kada. Fa in dakhalat 'alayhi al-hamzatu ta'adda al-akharu bi nafsihi. Lahu wala adrakum bih ila illa ma istiqami wa yata'adda bi salasatin lahu wa ma adraka mal qari'ah wal ayatul madhkura li saddil jumlati masakil al-ghain wal awjaw ma fi al-ham'i wal mu'mi annaha saddat masaddat bil ham'a nam ham'ul ham'a kitab al-ham'u wal mu'mi annaha saddat masaddal maf'ul tsani bil ba' fa hiya fi mahalli nasbin bi isqatil ja kama fi fakkartu ahada sahi amla. Naam, sekarang penggunaan dara ikhwani fillah. Dara telah kita lewati fi'il madhi. Naam, tayyib. Asalnya dia mutaaddi satu saja, tapi dengan bantuan huruf ba. Naam. Dara itu bikada. Apabila masuk padanya hamzah ta'diyah, maka dia apa muta'addi dengan sendirinya. Wala adrakum bi. Naam, adrakum bi. Naam. Dan kalian tidak mengetahuinya. Naam. Kila illa mal istifham. Naam. Tayyib. Illa mal istifham fayata'adda li thalatha. Wa ma adraka mal qari'ah. Wal ayah al-madhkurah li saddil jumlah masaddal maf'ulain. Tayyib. Kalau kita perhatikan ikhwan fillah, sebagaimana juga wa ma adraka mal qari'ah dengan tadi. Naam. Yang pertama apa? Wa ma adraka ma'iliyun. Sama ya kan? Konteksnya, dan kita dapati hanya dua saja. Wallahu ta'ala alam, kemungkinan di sini naam salah cetak atau bagaimana. Naam, karena adra ketika digunakan istifham tadi dalam i'rab ma adra kama illiyun jelas apa? Kaf di sini dhamir fi mahalli nasbin maf'ulun bi awal. Kemudian ma sebagai apa di sini? Wama adraka ma'iliyun. Manya isim istifham fi mahali raf'in mubtada. Kemudian iliyun apa? Khabar. Naam. Kemudian jumlah ma'iliyun di sini apa? Fi mahali nasbin khabar thani untuk adra. Jadi naam ya maf'ul thani untuk adra. Lalu untuk maf'ul thalith mana? Wallahu ta'ala alam. Maka ketika naam kemasukan ma istifhamiyah ya keadaan seperti ini sebagaimana di awal wa ma adraka ma illiyun butuh maf'ul dua. Tayyib. Butuh maf'ul dua. Atau kemungkinan naam jumlah jadi mal qari'ah ini apa? Lisaddil jumlah masaddal maf'ulain itu dihitung apa? Menduduki kedudukan dua maf'ul. Wallahu ta'ala alam. Nah, tapi yang lain ikhwan fillah, nah annaha saddat masaddal maf'ul tsani bil ba. Tayyib. Nah, ini yang digunakan oleh Syekh dalam mengi'rab yang awal yang disebutkan dalam hama' dan mughni. Fa hiya mahallu nasbin bi isqatil jar kama fi fakartu ahadha sahihun am la. Nah, jadi nah yang mengatakan tiga kemungkinannya mereka maksudkan apa? Wa ma adraka mal qari'ah ya kafnya ini na'am maf'ul awal, kemudian mal qari'ah jumlah apa? Sadda masaddal maf'ulain. Ini maksudnya. Adapun penggunaan dalam hamak dan juga dalam mughni, dan ini yang digunakan oleh Syekh dalam mengi'rab ayat di atas pada wa ma adraka ma'iliyun, nah bahwasanya jumlah ma'iliyun apa? Sadda masaddal maf'ul tsani. Yaitu maksudnya fi mahalli nasbin maf'ul thani. Tayyib. Dengan apa? Menjatuhkan huruf ba-nya. Tidak butuh ba lagi. seperti pada asal daraitu fikada. Baik. Ini selesai dari pembahasan na'am jama' mudzakkar salim. Fa'ala dhalika idza sammaita rajulan bi Zaidun qulta hadza Zaiduna wa ra'aitu Zaidina marantu bi Zaidina fatu'ribuhu kama kunta tu'ribuhu hina kana jam'an. Tayyib. Maka dibangun di atas perkara ini, apabila engkau menamai seorang dengan Zaidun, maka engkau katakan hadza Zaidun. Nah, ra'aitu Zaidina marantu bi Zaidina. Engkau irob apa? Engkau irob sebagaimana engkau irob ya, dengan jamak mudzakkar salim. Cuman di akhir apa dikatakan? Misalnya pada na'am ra'aitu Zaidina, irobnya bagaimana Ahmad bi surah? Nah, tak bermula mengusir mana ibu timah darat mukail. Nah, Zaidina, makulunbi, ansubun, wa alamatun nasmi, alia, alia. Nah, beliau nawal hak bicara mudzakkaris salim. Kenapa? Karena yang diinginkan adalah seorang satu saja tapi diberi nama dengan Zaidin. Baik. Kita baca dulu awal untuk jamak muannats salim. Qala rahimahullahu ta'ala ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini wal mulhaqu bi. Sekarang pembahasan jamak muannats salim yang Ibnu Hisham memberikan nama dengan istilah ma jumi'a bi alif wa ta mazidatain. Wa ulati, berawali dengan apa menyebutkan mulhaqnya. Tayyib. Wa ulati wa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini wa ma summiya bihi minhuma fayunsabu bil kasrah nahwu khalaqallahu samawat istafal banat. Tayyib. Dan ulati akhanifillah utifa ala al asma'i sittah, yang di depan illa al asma'i sittah, pada halaman 118. Demikian pula bahwa ulati, demikian pula dikecualikan na'am ulat. Wa huwa minal mulhaqat bi jam'il mu'annats salim idh la mufrada lahu fi lafdhih. Nanti akan kita ketahui pembahasan tentang jamak mu'annats salim dan kenapa Ibnu Hisham memilih penamaan dengan ma jumi'a bi alif wa ta mazidatain. Na'am. Diawali dengan ulat di sini. Na'am. Ibnu Hisham mengawali malah menyebutkan dengan mulhaqnya dulu. Tayyib. Wa qaddamahu 'ala al-majmu'i bi alif wa ta liyattasila bil mulhaqati qabla. Dan beliau kedepankan daripada jamak mudzakkar salim, jamak muannats salimnya untuk apa? Bersambung dengan mulhaqat sebelumnya. Wa illam yakun min naw'iha, walaupun bukan termasuk dari jenis mulhaqat sebelumnya, yaitu karena mulhaqat sebelumnya dengan jamak mudzakkar salim. Ini kadang yang membingungkan dari apa? Dari Sony Ibn Hisham dalam kitabnya Khonifillah. Beliau banyak manuver-manuver dalam apa? Dalam kitabnya, sehingga harus jeli. Nah. Oleh karena itulah kalau seorang membaca kitab Ibn Hisham memang faedahnya banyak, cuman itu ya muakkad, dalam artian untuk dipahami harus apa? Harus mikir betul. Harus mikir. Nah. Sehingga terkadang menyimpan teka-teki bagi orang yang membacanya. Makanya terkadang para syurah ya, mereka berdebat kenapa ini, kenapa itu. Ya termasuk di sini. Kenapa kok dikedepankan? Nah, alasannya untuk bersambung dengan mulhaqat sebelumnya. Walaupun bukan termasuk dari jenis itu. Karena sebelumnya adalah jamak mudzakkar salim. Wali'alla yasbiku lilwaham anna qawlahu na'am wa ma jumi'a ila akhirihi atfun ala madkhulil kafi qawlihi kal jam'i fa yatawahhamu annahu minal mulhaq bi jam'il mudzakkar wa anna qawlahu Naam. Fayusabu bil kasri yakhtasu bi ulad wa huwa batilun kama la yakhfa. Naam. Alasannya khanifilah agar tidak apa muncul dalam benak bahwasanya perkataan beliau wa ma jumi'a bi alif wa ta mazidatain ini ataf kepada apa? Madkhul kaf. Seperti apa pada matan sebelumnya? Ini pembahasan matan dulu. Pada bab jamak mudzakkar salim. Kal jam'i ya. Wa syibhuhu kal jam'i. Nah, ketika menerangkan tentang apa? Nah, mulhaqat jamak mudzakkar salim di halaman 125. Nam wasinun wa babu wa banun wa iliyun wa syibhu kal jam'i. Nah, beliau tidak langsung mengatakan wa ma jumi'a bi alif wa ta mazidatain agar apa? Tidak dipahami bahwasanya itu atofnya kepada bakal jam'i. Baik. Tapi yang diinginkan beliau atofnya kepada apa? Kepada illal asma al khamsa, asma asitta itu. Dan kemungkinan besar memang apa? Beliau dalam menulis ini ikhwani fillah tidak diberi bab-bab tersendiri, tidak diberi fasal. Nah, dan judul di atas itu nam dari muhakkik ikhwani fillah yang dikurung karena dikurung dua itu. Nah, kalau seandainya ada judulnya tentunya semuanya akan paham. Nah, bahwasanya nah pembahasan tersendiri sudah ketika masuk pada jamak mudzakkar wa anas salim. Intinya dikedepankan ulat untuk naam tidak muncul salah paham bahwasanya wa majmi abi alif wa ta'in mazidatain ini adalah naam yang dimaksudkan adalah kal jam'i ya jamak yang dimaksud dalam madkhul kaf ini. Makanya diseselkan antara keduanya wa ulati. Naam. Dan ulat ikhwani fillah bimakna dawat wa huwa ismun jam'in. Ismun jam'in la wahida lahu min lafdhi bal min ma'nahu wa huwa dzat wa nadhiruhu ulu fi kaunihi isma jam'in illa anna ulu mukhtasun bil 'aqil. Ini faedah untuk makna ulat. Nah, lebih penting daripada faedah sebelumnya. Nah, kalau faedah sebelumnya berhubungan dengan matan saja. Nah, dan kita paham bahwasanya ulat yang dimaksudkan di sini adalah mulhaq dengan jamak muannats salim. Sedangkan makna ulat itu sendiri adalah zawat. Nah, ini isim jamak yang tidak memiliki apa? Mufrad dari lafadznya. Bahkan juga dari maknanya tidak ada. Wa huwa dzatu wa nadhiruhu ulu. Nah, tayyib. Yang semisal dengan ulat yaitu ulu. Kalau mufradnya ya harus dzatu, tapi ini bukan mufrad secara lafadz ya. Ulu fi kaunihi isma jam'in illa anna ulu mukhtasun bil aqil. Kalau ulu untuk berakal, kalau ulat untuk muannats dan na'am yang tidak berakal. Tayyib. Itu dulu. Nah, adapun syarahnya kita ambil pada pertemuan yang akan datang insyaallah.